إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Masyarakat ikhwah wal akhawat, azakumullahu jami'an. Ini mana pengurus yang lain? Di antara adab yang perlu diperhatikan, para peserta hadir sebelum guru yang mengajarkan dan keluar dari majelis setelah gurunya keluar. Jadi mohon diperhatikan, setelah ini diharapkan tidak ada yang menyelisihi adab yang penting ini sehingga seorang penuntut ilmu mendapatkan ilmu yang diberkahi dan bermanfaat. Kita lanjutkan pembahasan pada malam hari ini tentang mufattiratus shaum, pembatal-pembatal puasa. Qala al-Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala al-majlisur rabi asyar, majlis yang ke-14, fi mufattirati shaum, tentang pembatal-pembatal puasa. Alhamdulillah al-muttali' ala zahiril amri wa maknunih, segala puji hanya milik Allah yang mengetahui zahir semua perkara dan yang tersembunyi darinya. Al-alimi bisirril abdi wa jahrihi wa dhununi, yang maha mengetahui rahasia hamba, apa yang dinampakkannya serta prasangka-prasangkanya. Al-mutafarridi bi insya'il alam wa ibda'i fununi, yang bersendiri di dalam menciptakan alam ini dan menyempurnakan perhiasannya. Al-mudabbiri li kullin minhum fi harakatih wa sukunih, yang mengatur bagi masing-masing mereka, yang mengatur masing-masing mereka di dalam gerakan dan diamnya. wa ahsana kulla syai'in khalaq, yang menciptakan segala sesuatu dengan baik. Wa fataqal asma' wa syaqqal hadaq, yang membuka pendengaran dan mata atau penglihatan. Wa ahsa adada ma fi syajar min waraq, serta yang maha menghitung jumlah daun yang ada di pohon-pohon. Fi a'wadih wa ghusunih, daun-daun yang ada di kayu dan dahan-dahannya. Maddal arda wa da'aha wa wada'aha wa awsa'as sama'a wa rafa'aha, dia yang menghamparkan, membentangkan bumi ini dan meletakkannya, serta memperluas langit dan mengangkatnya. Wa sayyara an-nujuma wa atla'aha, dan dia pula yang memperjalankan bintang-bintang dan menerbitkannya. Fi hindisil laili wa dujuni, di dalam kegelapan malam. Zulmah dan hindis maknanya sama, ay zulmah, di dalam kegelapan malam. Anzalal qatra wablan razada, dia yang menurunkan hujan menjadi hujan yang lemah. Fa anqadha bihil bidra minal yubsi inqadha, lalu dia menyelamatkan dengan hujan tersebut benih dari kekeringan dengan sebenar-benarnya. Hadza khalqullah, ini adalah ciptaan Allah. Fa aruni madza khalaqal ladzina min duni, maka perlihatkan kepadaku apa yang diciptakan oleh sesembahan-sesembahan selainnya. Surah Luqman ayat ke-11. Ahmaduhu ala judihi wa ihsani, aku memujinya atas kedermawanannya dan kebaikannya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lahu fi uluhiyyati wa sultani, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya di dalam uluhiyahnya dan kekuasaannya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muayyad bi burhani, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya yang diperkuat dengan hujjah darinya. Sallallahu alaihi wa ala sahibihi Abi Bakrin fi jami'i sya'ni, semoga salat Allah dicurahkan kepada beliau dan kepada sahabat beliau Abu Bakar di dalam semua urusannya. Wa ala Umar mukliki Kisra fi iwani, dan juga semoga salat Allah dicurahkan kepada Umar yang telah mengguncangkan Kisra di istananya. Wa ala Uthman sahiri laylihi fi Qur'ani, dan juga kepada Uthman yang bergadang di waktu malamnya dengan membaca Quran. Wa ala Aliyin qali'i babi Khaybar wa musalsili husuni, dan juga semoga salat Allah dicurahkan kepada Ali yang telah menanggalkan, melepaskan pintu Khaybar dan mengguncangkan benteng-bentengnya. Wa ala alihi wa ashabi al-mujtahid kullun minhum fi ta'ati rabbi fi harakatih wa sukunihi wa sallama taslima, dan juga semoga salat Allah dicurahkan kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau, masing-masing mereka bersungguh-sungguh di dalam melakukan ketaatan kepada Rabb-nya di dalam gerakan dan diamnya. Dan semoga salam Allah juga dicurahkan kepada mereka. Ikhwani, saudara-saudaraku, qala Allah ta'ala Allah Ta'ala berfirman, فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. Maka sekarang gaulilah mereka, campurilah mereka, yaitu istri-istri kalian, dan ikutilah apa yang ditetapkan oleh Allah bagi kalian. وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Minum, makan dan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. ثُمَّ أَتِمَّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Surah Al-Baqarah ayat 187. Zakarallahu bihadil ayah al-karimah usula mufattiratis sawm. Di dalam ayat yang mulia ini Allah menyebutkan pokok-pokok pembatal puasa. Wa zakaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bis sunnah tamama dzalik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam as-sunnah penyempurna hal itu, yaitu pembatal-pembatal puasa yang lainnya. Kemudian Al-Imam Ibn Utsaimin jelaskan, wal mufattiratu sab'atu anwa', dan pembatal-pembatal puasa itu ada 7 macam. Al-awwal, yang pertama, al-jima'u wa huwa ilajudz dzakar fil farj. Al-jima' bersetubuh, yaitu memasukkan kemaluan laki-laki pada vagina wanita. Wa huwa a'dhamuha wa akbaruha itsma. Dan bersetubuh merupakan pembatal yang paling besar dosanya. Famata jama'a shaim batala shaumu fardhan kana aw nafla. Maka apabila orang yang sedang berpuasa berjima, bersetubuh, melakukan hubungan intim, maka batal puasanya, baik puasa itu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Thumma in kana fi nahari ramadhan was-sawmu wajibun alaih lazimahu ma'al qadha al-kaffaratul mughallaba. Kemudian apabila puasa itu di siang Ramadhan, apabila ia di siang Ramadhan dan puasa tersebut wajib bagi dirinya, maka di samping ia wajib mengqadha, mengganti puasa yang ditinggalkannya, maka ia juga wajib membayar kafarah yang berat. Wahia, kafarah tersebut adalah itqu raqabatin mu'minah, memerdekakan seorang budak yang mukmin. Fa'il lam yajid fasiyamu syahrain mutatabi'ain la yuftiru bainahuma illa li'udhrin syar'i ka'ayyamil 'idain wat tasyriq aw li'udhrin hissi kal marad wastabar li ghairi qasdil fitr. Apabila ia tidak memiliki budak untuk dimerdekakan, maka ia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut, di mana ia tidak berbuka di antara keduanya. Maksudnya tidak berpuasa pada atau di antara keduanya, tidak ada yang kosong dari hari-hari tersebut, kecuali karena ada udzur syar'i, alasan yang dibenarkan di dalam syariat, seperti hari-hari Idul Fitri dan Idul Adha dan hari-hari Tasyrik, atau karena ada uzur di dalam fisiknya, kal marad, seperti sakit, wassafar, dan seperti melakukan perjalanan, li ghairi qasdil fitri, bukan untuk tujuan agar tidak berpuasa, fa'in aftara li ghairi uzrin, walau yawman wahida, wajah lazimahu isti'nafu siyam min jadid, liyahsulat tatabu. Kemudian, apabila ia berbuka, apabila ia tidak berpuasa, karena tidak ada uzur, walaupun satu hari, maka ia wajib mengulang kembali puasanya dari awal, agar puasa dua bulan yang dilakukannya secara berturut-turut itu benar-benar terwujud padanya at-tatabu, kondisi berturut-turut, tidak ada diselang-selangi dengan hari yang tidak berpuasa, di mana ia tidak berpuasa. Wa illam yastati' siyama syahrayn mutatabi'ain fa it'am 60 miskina likulli miskin nisfu kilo wa asharatu gharamat minal burril jayyid. Apabila ia tidak mampu berpuasa dua bulan berturut-turut, maka ia wajib memberi makan 60 orang miskin. Masing-masing orang miskin mendapatkan setengah kilo 10 gram dari gandum yang baik. Wa fi sahih Muslim anna rajulan waqa'a bi imra'atihi fi Ramadan. Dan di dalam sahih Muslim bahwa seorang laki-laki melakukan hubungan intim atau bersetubuh dengan istrinya di bulan Ramadan, yaitu di siang bulan Ramadan. Fastaftan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Lalu ia meminta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, hal tajidu raqabah, apakah engkau memiliki budak, yaitu untuk dimerdekakan? Qala la. Ia menjawab tidak. Qal, hal tastati siyama syahrain? Kemudian Nabi kembali bertanya, apakah engkau mampu berpuasa dua bulan? Ya'ni mutatabi'ain, berturut-turut, kama fir riwayatil ukhra, sebagaimana tertera di dalam riwayat-riwayat yang lain. Qala la. Laki-laki itu menjawab, tidak bisa. Qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa at'im 60 miskina, maka beri makanlah 60 orang miskin. Wa huwa fi sahihain mutawwala, dan hadis ini terdapat di dalam sahih Bukhari dan Muslim secara panjang lebar. Ini perkara yang pertama yang membatalkan puasa, yaitu al-jima, bersetubuh. Dan di samping wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan karena melakukan jima, maka orang yang melakukan hal itu wajib membayar kafarah jika ia mampu. Ia memerdekakan budak yang mukmin. Jika tidak mampu, maka ia berpuasa dua bulan berturut-turut. Dan jika ia tidak mampu, maka ia memberi makan 60 orang miskin. Kemudian as-sani, membatal puasa yang kedua, inzalul mani bikhtiyari bitaqbilin aw lamsin aw istimna'in aw nahwi dzalik. Keluarnya atau mengeluarkan mani atas keinginannya, atas kehendaknya sendiri dengan cara mencium atau memegang atau istimna, onani, au nahwi dhalik, atau yang semisalnya. Lianna hadha minasyahwah allati la yakunu shawm illa bijtinabiha. Sebab ini termasuk bagian dari syahwat yang puasa itu tidak terwujud kecuali dengan menjauhinya. Kama fil haditsil qudsi, sebagaimana tertera di dalam hadis qudsi, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatah min ajli. Dia meninggalkan makanan, minumannya dan syahwatnya karenaku. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan permasalahan ini telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, yaitu sebagian mereka menyatakan atau berpendapat bahwa mengeluarkan bani dengan cara-cara yang telah disebutkan tadi membatalkan puasa, dan sebagian yang lain berpendapat tidak membatalkan puasa. Dan ini akan dijelaskan pada pembahasan setelah kita membaca keterangan dari Al-Imam Ibn Utsaimin ini. Faham at-taqbil wal lamas biduni insal fala yufattir. Adapun mencium dan memegang tanpa mengeluarkan mani, maka ia tidak membatalkan puasa. Lima fi sahihain min hadits Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan apa yang tertera, apa yang tercantum di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadits Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu wa huwa sha'im wa yubashiru wa huwa sha'im walakinnahu kana amlakakum liirbih. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium, yaitu istri beliau, ketika beliau sedang berpuasa, dan beliau melakukan mubasyarah, yaitu menyentuh istri beliau, memegang istri beliau dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Akan tetapi beliau adalah orang yang paling mampu menahan kemaluannya, itu syahwatnya. Wa fi sahih Muslim anna Umar ibn Abi Salamah sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam sahih Muslim bahwa Umar ibn Abi Salamah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayuqabbilu sha'im, apakah orang yang sedang berpuasa boleh mencium? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sal hadi, yakni Umma Salamah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bertanyalah kepada orang ini, yaitu Ummu Salamah. Fa akhbaradhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasna'u dhalik. Maka Ummu Salamah memberitahunya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama wallahi inni la atqakum lillah wa akhsyakum lah. Ketahuilah demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling besar ketakwaannya dan takutnya kepada Allah di antara kalian. Kemudian Al-Imam Ibn Utsaimin menjelaskan, lakin in kana as-sha'im yakhsha 'ala nafsihi min al-inzal bit taqbil wa nahwihi aw min at-tadarruj ila al-jima' li'adami quwwatihi 'ala syahwatihi fa inna at-taqbil wa nahwahu yahrumu hina idzin saddan lidh-dhari'ah wa sawnan li siyamihi 'anil fasad. Akan tetapi apabila orang yang sedang berpuasa mengkhawatirkan dirinya keluar mani karena mencium dan yang semisalnya, atau secara bertahap menjerumuskannya kepada perbuatan jima atau bersetubuh karena ia tidak mampu menahan syahwatnya, menahan atau mengontrol syahwatnya, maka mencium dan yang semisalnya, ketika itu hukumnya haram dalam rangka menutup jalan yang menjerumuskan kepada perkara yang diharamkan, serta dalam rangka menjaga puasanya dari kondisi rusak atau batal. Walidzalik amara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mutawaddi bil mubalaghah fil istinshaq illa an yakuna sha'iman khaufan min tasarrubil ma' ila jawfi. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang sedang berwudu untuk al-mubalaghah fil istinshaq, untuk mubalaghah di dalam memasukkan air ke dalam hidung. Yang dimaksud dengan al-mubalaghah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yaitu memasukkan atau menghirup air hingga ke bagian paling dalam, ke bagian hidung yang paling dalam, yang paling atas, itu al-mubalaghah. Illa an yakuna sha'ima, kecuali apabila ia sedang berpuasa, khawban min tasarrubil ma' ila jawfi, karena khawatir air itu akan mengalir ke dalam perutnya. Sebagaimana yang telah disebutkan di awal tadi, bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama di dalam permasalahan ini, apakah tindakan mengeluarkan mani karena mencium atau memeluk atau memegang dan yang semisalnya membatalkan puasa atau tidak. Sebagian ulama berpendapat batalnya puasa karena hal itu, dan inilah pendapat Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, sebagaimana yang telah kita dengar tadi penjelasan dari beliau. Dan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hal itu tidaklah membatalkan puasa. Dan ini adalah pendapat Ibnu Hazm As-Sun'ani dan As-Syaukani, condong kepada pendapat ini. Dan pendapat ini juga dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Berikut ini sebagai tambahan penjelasan, kami nukilkan keterangan Syekh Al-Albani di dalam kitab beliau Tamamul Minnah Bita'liq ala Fikih Sunnah, ketika beliau mengomentari perkataan Sayyid Sabiq di dalam Fikih Sunnah. Sayyid Sabiq mengatakan, al-istimna' ikhrajul mani sawa'un akana sababuhu taqbil ar-rajul li zawjatih aw sawa'un akana sababuhu taqbil ar-rajul li zawjatih aw dammaha ilayh aw kana bil yad fa hadha yubtilu as-sawm wa yujibu al-qada. mengeluarkan mani sama saja. Apakah penyebabnya tindakan seorang suami mencium istrinya atau memeluknya atau mengeluarkan mani dengan tangan, maka ini membatalkan puasa dan menyebabkan wajibnya puasa itu diqadha. Syekh Al-Albani mengomentari perkataan Sayyid Sabiq ini, kata beliau, la dalila alal ibtal bidzalik. Tidak ada dalil yang menyatakan batalnya puasa karena hal itu. Wa ilhaquhu bil jima' ghairu zahir. Dan menyamakan mengeluarkan mani dengan bersetubuh tidaklah jelas. Walidzalik qala As-Sunani, oleh karena itu As-Sunani mengatakan, al-azhar annahu la qada wa la kaffara illa ala man jama. Yang lebih nampak adalah bahwasanya tidak wajib mengqada, tidak ada mengqada dan tidak ada kaffarah kecuali bagi orang yang melakukan jima atau bersetubuh. Wa ilhaqu ghairil mujami', ilhaqu ghairil mujami' bih ba'id. Dan menyamakan orang yang tidak melakukan jima dengan orang yang melakukan jima jauh. Wa ilaihi mal asy-Syaukani, dan asy-Syaukani condong kepada pendapat ini. Wa huwa madhhabu Ibni Hazm, dan ini adalah madhab Ibni Hazm. Kata Syekh Al-Albani, undur al-muhalla, silakan lihat kitab al-muhalla itu yang dikarang oleh Ibnu Hazm. Kemudian Syekh Al-Albani mengatakan, wa mimma yursyiduka ila anna qiyas al-istimla alal jima qiyasun ma'al farik. Dan di antara perkara yang menjelaskan kepadamu bahwa tindakan mengkiaskan, menganalogikan perbuatan mengeluarkan mani dengan bersetubuh adalah kias, adalah analogi yang berbeda. Anna ba'dal ladzina qalu bih fil iftar lam yaqulu bihi fil kaffarah. Yaitu bahwa sebagian orang yang berpendapat demikian, yaitu berpendapat tentang batalnya puasa karena mengeluarkan mani, mereka tidak berpendapat tentang hal itu di dalam kafarah, yaitu tidak mewajibkan kafarah kepada orang yang mengeluarkan mani di bulan Ramadan. Qalu, mereka mengatakan, li'annal jima aghlab, karena bersetubuh itu lebih berat. Wal aslu adamul kaffara, dan hukum asalnya tidak ada kaffara. Maka Syekh Al-Albani mengatakan, fakadzalika naqul nahnu, maka kita juga mengatakan demikian. Al aslu adamul iftar, hukum asalnya hal itu tidaklah membatalkan puasa. Wal jima' aghladu minal istimna, dan bersetubuh itu lebih berat daripada mengeluarkan mani. Fala yuqasu alaih, maka ia tidak dikiaskan dengannya. Fata'ammal, maka perhatikanlah hal ini. Kemudian Syekh Al-Albani juga mengatakan, dan penjelasan beliau ini kami sebutkan secara ringkas. Adif ila dhalik mukhalafatahum li ba'dil athar as-sabita 'anis salaf. Ditambah lagi penyelisihan mereka, mereka yang mengkiaskan, yang menyamakan tindakan mengeluarkan mani dengan bersetubuh. Ditambah lagi penyelisihan mereka terhadap sebagian atsar yang telah sahih diriwayatkan dari para salaf fi annal mubasyarah bi ghairi jima' la tufattir walau anzal, bahwa bersentuhan dengan istri, ya, baik memeluknya atau menciumnya dan sebagainya tanpa melakukan setubuh tidak membatalkan puasa sekalipun mengeluarkan mani. Wa qad dzakartu ba'daha fi silsilatil hadits as-sahihah, dan aku, kata beliau, telah menyebutkan sebagian atsar tersebut di dalam silsilatul ahadits as-sahihah, tahtal ahadith, di bawah hadith 119 wa 121, yaitu hadith 219 sampai 221. Wa minha qawlu Aisyah radhiyallahu anha, diantaranya adalah perkataan Aisyah radhiyallahu anha liman sa'alaha, kepada orang yang bertanya kepadanya, ma yahillu lirrajul min imra'atihi sha'ima, apa yang halal dilakukan seorang suami kepada istrinya ketika ia sedang berpuasa. Qalat, Aisyah menjawab, kullu syai' illal jima', semuanya halal kecuali bersetubuh. Azhar ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq di dalam musannaf bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih. Dan nanti kita akan nukilkan beberapa atsar yang lain dari silsilatul ahadits as-sahihah setelah kita menyelesaikan penjelasan dari Syekh Al-Albani di dalam kitab Tamamul Minnah ini. Kemudian Syekh Al-Albani menjelaskan, wa inna mimma yambaghi tanbihu alaihi huna amrayn, dan di antara perkara yang seyogianya diingatkan di sini ada dua hal. Al-awwal, yang pertama, anna kaunal inzal bi ghairi jima' la yufattir syai', bahwa keberadaan tindakan mengeluarkan mani dengan selain bersetubuh tidak membatalkan puasa adalah suatu perkara. Wa mubasyaratan as-sha'im syai' akhar, dan tindakan orang yang sedang berpuasa menyentuh istrinya adalah perkara yang berbeda. Dzalik annana la nansah as-sha'im wa bi khassah idza kana qawiyya asy-syahwa an yubashira wa huwa sha'im. Yang demikian itu adalah karena kami tidak menasihati orang yang sedang berpuasa secara khusus apabila ia orang yang kuat syahwatnya. Dan di tempat yang lain Syekh Al-Albani menjelaskan, tidak peduli apakah ia orang yang sudah tua ataupun orang yang masih muda, namun ia memiliki syahwat yang kuat. Jadi yang menjadi tolak ukur adalah kuatnya syahwat dan lemahnya syahwat. Sebab ada sebagian orang tua, sekalipun tua, namun syahwatnya juga kuat. Kata beliau, secara khusus apabila orang yang syahwatnya kuat, ayyubashira wa huwa sha'im, kami tidak menasihatinya untuk melakukan mubasyarah, untuk bersentuhan dengan istrinya. Maksudnya untuk menciumnya, memeluknya dan sebagainya ketika ia sedang berpuasa. Khasyata an yaqa fil mahdhur ay al jima', karena khawatir ia terjatuh di dalam perkara yang dilarang, yaitu jima', bersetubuh. Wa hadza saddan lidzari'ah al-mustafada min adidin min adillati syari'ah, dan ini dalam rangka menutup jalan yang menjerumuskan kepada perkara yang dilarang, yang disimpulkan dari banyak dalil-dalil di dalam syariat. Minha qawluhu sallallahu alaihi wasallam, Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hama haulal hima au syaka an yaqa'a fi." Siapa yang berputar di antara daerah yang dilarang, siapa yang berjalan di dekat daerah yang dilarang, maka dikhawatirkan ia akan terjerumus atau akan memasukinya. Wa ka'anna Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha asyarat ila dzalik, dan seolah-olah Aisyah radhiyallahu anha mengisyaratkan kepada hal itu. Biqauliha hina rawat mubasharatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sha'ib, yaitu beliau mengisyaratkan kepada hal itu dengan ucapannya ketika ia meriwayatkan tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh istri-istri beliau, yaitu mencium mereka, memeluk mereka dan sebagainya ketika beliau berpuasa. Wa ayyukum yamliku irbah, siapakah di antara kalian yang mampu menguasai kemaluannya, itu syahwatnya. Ini perkara yang pertama. Jadi tidak sembarangan orang boleh melakukan apa yang telah dijelaskan tadi. Kemudian wal amrul akhar, perkara yang lain itu perkara yang kedua. Annal muallif lamma dzakara al-istimna bil yad fala yajuz li ahadin ay yansuba ilai annahu muba'inda, bahwa al muallif, maksud beliau adalah Sayyid Sabiq, pengarang kitab fikus sunnah, ketika beliau menyebutkan masalah mengeluarkan mani dengan tangan, onani, maka tidak boleh bagi seseorang menyandarkan kepadanya bahwa perkara itu boleh menurutnya. Li'annahu innama dzakarah libayan annahu mubtilun lis-shaum 'inda, karena sesungguhnya ia menyebutkan hal itu untuk menjelaskan bahwa mengeluarkan mani dengan tangan atau onani adalah perkara yang membatalkan puasa menurutnya. Wa amma hukmul istimna'i nafsuhu, adapun hukum istimna' itu sendiri, fali bayanihi majal akhar, maka untuk menjelaskannya ada tempat yang lain. Adapun hukum onani itu sendiri, maka penjelasan tentangnya ada pada tempat yang lain. Wa huwa qad fassala al-qawla fihi fi kitabin nikah, dan Sayyid Sabiq telah menjelaskan secara rinci hal tersebut di dalam kitabun nikah. Wa haka aqwalul ulama wa ikhtilafuhum fi, dan ia telah menyebutkan pendapat-pendapat para ulama dan perbedaan mereka tentangnya. Wa in kana al-qari la yakhruj mimma dzakarahu hunak bi ra'yin wadih lil muallif, sekalipun pembaca tidak keluar dari apa yang disebutkan Sayyid Sabiq di sana dengan pendapat yang jelas yang dimiliki oleh sang pengarang, yaitu Sayyid Sabiq. Kama huwal ghalib fi adatihi bi makhtulifa fi, sebagaimana yang menjadi kebiasaan Sayyid Sabiq pada kebanyakan di dalam permasalah yang terjadi perbedaan pendapat di dalamnya. Wa amma nahnu, kemudian Syekh Al-Albani mengatakan, adapun kami, panara annal haqqa ma'alladzina harramu, maka kami berpendapat bahwa pendapat yang benar bersama orang yang mengharamkan, bersama mereka yang mengharamkan onani, mustadillin biqaulihi ta'ala, mereka berdalil dengan firman Allah ta'ala, walladzina hum li furujihim hafidhun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adud, dan mereka yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka mereka tidak dicela. Siapa yang mencari selain itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Kemudian Syekh Al-Albani mengatakan, wala naqul bi jawazihi liman khafal wuku' fi zina. Dan kami tidak berpendapat onani itu dibolehkan bagi orang yang khawatir terjatuh di dalam zina, illa idza istamala tibban nabawi, kecuali apabila ia memakai dan menggunakan tibbun nabawi, yaitu cara yang diajarkan oleh Nabi. Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam li syabab bil haditsil ma'ruf al amir lahum biz zawaj, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para pemuda di dalam hadis yang telah diketahui yang memerintahkan mereka untuk menikah. Faman lam yastati' fa alaihi bisawm, siapa yang tidak mampu menikah maka hendaklah ia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena sesungguhnya puasa itu merupakan wija, yaitu penekan syahwatnya, penyekan syahwat bagi dirinya. Walidzalik fa innana nunkir asyaddal inkar alalladzina yuftuna asyabab bijawazih khasyatadz zina. Oleh karena itu kami sangat mengingkari orang-orang yang berfatwa kepada para pemuda tentang bolehnya onani karena khawatir terjerumus di dalam zina. Duna ya'muruhum bihadza tibbin nabawil karim, tanpa memerintahkan para pemuda tersebut untuk melakukan cara yang diajarkan oleh Nabi yang mulia ini, yaitu berpuasa. Demikian penjelasan dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan berikut ini kami bacakan beberapa atsar yang tadi telah disyaratkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, yaitu atsar-atsar dari para salafus saleh. Di antaranya yang pertama adalah ma haddatsat bihi Aisyah bintu Talha, apa yang diceritakan oleh Aisyah bintu Talha, anna kanat inda Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ia berada di dekat Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala alaiha zaujuha Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Bakar as-Siddiq wa huwa sa'id, lalu masuklah menemuinya suaminya, menemui Aisyah bintu Talha yaitu suaminya Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Bakar as-Siddiq wa huwa sa'im, ketika ia sedang berpuasa. Faqalat lahu Aisyah, maka Aisyah berkata kepadanya, ma mana'aka antadnuwa min ahlik, apa yang menghalangimu untuk mendekati istrimu, fatuqabbilaha wa tula'ibaha, kemudian kau menciumnya dan bermain-main dengannya. Waqal, lalu Abdullah ibn Abdurrahman berkata, uqabbiluha wa ana sha'im, apakah aku boleh menciumnya dalam keadaan aku sedang berpuasa? Qalat na'am, Aisyah menjawab iya. Atsar ini diriwayatkan oleh Malik dan At-Tahawi dengan sanad yang sahih. Kemudian Ibnu Hazm mengatakan, Aisyah bintu Talha kanat ajmala nisa'i ahli zamaniha. Aisyah ibn Talha adalah wanita yang paling cantik di zamannya. Wa kanat ayyam Aisyah hiya wa zawjuha, wa kanat ayyam Aisyah hiya wa zawjuha fatiyain fi unwanil hadatha. Aisyah, yaitu pada masa Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah bintu Talha, bersama suaminya yaitu Abdullah bin Abdurrahman, adalah dua orang yang masih muda di dalam kondisi yang sangat muda. Ini menunjukkan bahwa bolehnya hal ini, mencium kemudian memeluk dan yang semisalnya, bukan hanya terbatas bagi orang yang sudah tua, melainkan juga boleh dilakukan oleh para pemuda dengan syarat mampu menguasai dan mengontrol syahwat atau nafsunya. Kemudian asar berikutnya, itu yang kedua, adalah apa yang diriwayatkan oleh At-Tahawi dengan sanad yang sahih dari Hakim Ibn Iqal, bahwasanya ia berkata, sa'altu Aisyah ma yahrumu alayya min imra'ati wa ana sha'im. Aku bertanya kepada Aisyah, apa yang diharamkan kepadaku dari istriku ketika aku sedang berpuasa? Qalat, maka Aisyah menjawab, farjuha, kemaluannya. Dan Hakim ini, kata Syekh Al-Albani, telah dithiqahkan, dinyatakan sebagai perawi yang thiqah oleh Ibn Hibban, dan Al-Ijli mengatakan ia basriyun tabi'iyun thiqah, seorang yang berasal dari Basrah, seorang tabi'i dan orang yang terpercaya. Dan juga asar yang ketiga adalah asar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari secara muallak dengan siqatul jazm di dalam bab al-mubasyarah lis-sha'im, yaitu bolehnya orang yang berpuasa bersentuhan dengan istrinya, menciumnya, memeluknya dan yang semisalnya. Wa qala Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, yahrumu alaihi farjuha, diharamkan baginya, bagi orang yang berpuasa, kemaluannya. Kemudian asar yang keempat adalah apa yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq di dalam musannafnya dengan sanad yang sahih dari Masruq rahimahullah, sa'altu Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ma yahillu lirrajul min imra'atihi sha'ima, apa yang halal dilakukan seorang laki-laki terhadap istrinya ketika suaminya sedang berpuasa. Qalat, maka Aisyah menjawab, kullu syai, halal segala sesuatu, illal jima, kecuali melakukan jima, kecuali bersetubuh. Kemudian asar yang kelima adalah apa yang disebutkan Ibnu Hazm an Sa'id ibn Jubair, dari Sa'id ibn Jubair, anna rajulan qala li ibn Abbas, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas, inni tazawwajtu ibnata ammin li jamila, sesungguhnya aku telah menikah dengan anak perempuan pamanku yang cantik, fabuniya bi fi ramadhan, lalu aku melakukan hubungan intim pertama kali di bulan Ramadhan. Fahalli bi abi anta wa ummi ila qublatiha min sabil, lalu apakah ada jalan bagiku untuk menciumnya? Faqala lahu Ibnu Abbas, Ibnu Abbas menjawab, hal tamliku nafsak, apakah engkau mampu menguasai dirimu, mampu mengontrol nafsumu? Qala na'am, ia menjawab iya. Qala qabbil, maka Ibnu Abbas mengatakan, qabbil, silakan cium dia. Qal, kemudian laki-laki itu kembali bertanya, babi anta wa ummi hal ila mubasyaratiha min sabil, apakah ada jalan untuk bersentuhan dengannya, memeluknya dan yang lainnya? Qal, hal tamliku nafsak, Ibnu Abbas bertanya, apakah engkau mampu menguasai jiwamu, nafsumu? Qala na'am, dia menjawab iya. Qala fabashirha, Maka Ibnu Abbas berkata, silakan, silakan lakukan mubasyarah dengannya, bersentuhan kulit dengannya, yaitu memeluknya dan yang sebagainya. Qala bahalli an adrib biyadi ala farjiha min sabil. Tanya lagi, apakah ada jalan untukku memegang kemaluannya dengan tanganku? Qal bahal tamliku nafsak. Kemudian Ibnu Abbas bertanya, apakah engkau mampu menguasai nafsumu? Qala na'am. Ia menjawab ya. Qala idrib. Kemudian Ibnu Abbas berkata, silakan letakkan tanganmu di atasnya. Qala Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengatakan, wa hadhihi ashahu tariq an Ibnu Abbas. Dan ini adalah jalan yang paling sahih dari Ibnu Abbas. Kemudian athar yang keenam adalah athar dari Sa'ad ibn Abi Waqqas, annahu su'ila, atuqabbil wa anta sha'im, apakah engkau mencium ketika engkau sedang berpuasa? Qala na'am. Lalu ia menjawab ya. Wa aqbid ala mata'iha, dan aku memegang barang miliknya, itu kemaluannya. Kemudian athar yang ketujuh adalah athar dari Amr ibn Syurahbil, anna ibn Mas'ud kana yubashiru imra'atah nisfan nahar wa huwa sha'im, bahwa Ibnu Mas'ud menyentuh istrinya, yaitu memeluknya dan sebagainya, di setengah atau di siang hari, di pertengahan siang hari bulan Ramadan, ketika ia sedang berpuasa. Wa hadhihi ashahu tariq an Ibnu Mas'ud, dan ini adalah jalan yang paling sahih dari Ibnu Mas'ud. Kemudian athar yang lainnya, yaitu yang kedelapan, adalah athar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Amr ibn Harib. Ia berkata, su'ila Jabir ibn Zaid an rajul nazara ila imra'atihi fi Ramadan fa amna min syahwatiha. Jabir ibn Zaid adalah seorang tabi'i yang thiqah, salah seorang murid terpercaya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan banyak meriwayatkan dari hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Jabir ibn Zaid ditanya tentang seorang laki-laki yang memandangi istrinya di bulan Ramadan kemudian keluar mani karena timbulnya syahwat kepadanya. Fahal yuftir, apakah puasanya batal? Qala la. Ia menjawab tidak. Wa yutimmu shaumah, dan ia menyempurnakan puasanya. Wa isnaduhu jayyid, dan sanadnya baik. Wa allaqahu al-Bukhari ala Amr bi sighatil jazm, dan al-Bukhari meriwayatkan hadis ini secara muallaq dari Amr atau sampai kepada Amr dengan lafad jazm, dengan lafad memastikan. Demikian beberapa athar yang dibawakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam silsilatul ahadith as-sahihah. Dan dari penjelasan yang telah lalu, ada beberapa perkara yang disimpulkan. Yang pertama, boleh bagi seorang laki-laki mencium istrinya atau memegangnya atau memeluknya dan yang semisalnya, dan bahwa hal itu bukan termasuk bagian dari syahwat yang dilarang bagi orang yang sedang berpuasa. Adapun syahwat yang tertera di dalam hadis yang telah disebutkan tadi, ia meninggalkan makanan, minuman dan syahwatnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan di dalam kitab beliau Fathul Bari jilid yang keempat halaman 129, al-murad bisyahwah fil hadis syahwatul jima', yang dimaksud dengan syahwat di dalam hadis tersebut adalah syahwat jima', yaitu syahwat bersetubuh, li'adfiha 'ala at-ta'am wasyarab, karena ia disebutkan setelah makanan dan minuman. Wa yahtamil an yakuna minal 'am ba'dal khas, dan ada kemungkinan ia termasuk bagian dari suatu yang umum setelah disebutkannya yang khusus. Fathul Bari, jilid yang keempat, halaman 129. Kemudian yang pertama ini, yaitu dibolehkannya bagi laki-laki melakukan apa yang telah disebutkan tadi, ini boleh dilakukan oleh orang yang masih muda maupun orang yang sudah tua, dengan syarat sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, mampu menguasai dirinya, mampu mengontrol nafsunya. Kemudian yang kedua, bahwa keluarnya mani disebabkan salah satu dari perkara yang telah disebutkan tadi, menurut sebagian ulama tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga adalah haramnya melakukan onani. Haramnya melakukan onani. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Utsaimin berikut ini. Kata beliau, wa ammal inzal bil ihtilam, adapun keluarnya mani karena bermimpi, ya bermimpi di siang hari di bulan Ramadan, au bitafkiril mujarrad alil amal, atau sekedar memikirkan perkara-perkara yang berbau seks, yang kosong dari perbuatan, tidak diwujudkan apa yang terlintas dalam pikiran itu dengan perbuatan, fala yufattir, maka itu tidak membatalkan puasa. Li'annal ihtilam bighairi ikhtiyari shaim, karena mimpi, mimpi basah itu ya terjadi tanpa keinginan orang yang berpuasa. Wa ammat tafkir, ataupun memikirkan hal-hal tersebut, fama'fuun anhu, maka hal itu dimaafkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusuha, ma haddatsat bihi anfusaha ma lam ta'mal au tatakallam. Sesungguhnya Allah mengampuni bagi umatku hal-hal yang terbetik di dalam benaknya, di dalam dirinya, selama ia tidak mengamalkannya atau membicarakannya. Muttabaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Masih ada beberapa pembatal puasa yang lain, insyaallah kita lanjutkan dan kita sempurnakan pada pembahasan yang akan datang biiznillah tabaraka wa taala. Demikian, wallahu taala a'la wa alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.